hati-hati dan berat perasaan tempuh dengan ketabahan. Bukan kita tak saling cinta, bukan kita tak saling sayang. Bersenang dan berduka, bertemu dan berpisah, itu kehendaknya juga. Cukup sampai di sini.